Apakah kaum remaja zaman sekarang memberi salam kepada bukan mahramnya? Masalah beri salam bukan mahram boleh pada asalnya. Yang ada pandangan-pandangan ulama ialah beri salam kepada perempuan-perempuan muda. Adapun perempuan yang bukan mahram, perempuan tua, mokcik-mokcik, tak ada masalah. Nah, anak muda umur 18 tahun beri salam ke mokcik umur 80. Tak ada masalah waktu tu. Nah, masalahnya sama-sama 16 dengan 17 tahun. Maka ada perselisihan di kalangan ulama. Ada mengatakan haram beri salam, ada mengatakan makruh beri salam, ada mengatakan harus beri salam. Ini tiga pendapat yang terkenal di kalangan imam-imam. Kenapa jadi begini? Kerana tidak ada nas yang jelas menyebut masalah perkara ini. Maka oleh itu kita tengok keadaanlah. Apa tujuan kita beri salam? Kalau salam kita tidak menimbulkan fitnah, kita taklid pendapat yang mengatakan harus. Nah, itu saja. Jadi mudah. Nah, ha.